Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita melanjutkan kajian kitab Riyadus Salihin. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-iqtisad fit ta'ah, bab kesederhanaan dalam ketaatan. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kalimat iqtisad yang saya terjemahkan dengan kesederhanaan maknanya adalah tidak berlebihan. Kesederhanaan atau iqtisad maknanya tidak melampaui batas. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini bab khusus yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadus Salihin di bab yang ke-14, menunjukkan bahwa beliau memiliki prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau berpegang dengan manhaj ahlu sunnati wal jamaah, yaitu hendaklah kita berjalan di atas ifrat atau di tengah antara ifrat dengan tafrid. Berjalan di antara ifrat dengan tafrid. Ifrat itu berlebihan, tafrid berkurang-kurangan. Atau dengan istilah yang sering kita dengar, wasatan bainal ghului wat tafrid. Tengah-tengah di antara keekstriman, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Karena memang jalan-jalan kaum muslimin atau jalan-jalan para salafus saleh selalu di tengah antara keduanya. Sebaliknya kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang menyimpang, aliran-aliran sesat, semuanya masuk ke dalam ifrat atau tafrid. Masuk ke dalam keekstriman, ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, contoh sederhananya masalah memberikan nafkah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladina idza anfaqu, dan orang-orang yang jika berinfak, berinfak bukan bersedekah maksudnya. Maksudnya membelanjakan hartanya. Lam yusrifu, tidak boros. Walam yaqturu, dan tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka berada di antara keduanya. Perhatikan ayat ini mengajarkan kepada kita prinsip tengah atau prinsip sikap tengah antara dua ekstrim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lam yusrifu, tidak israf, yang bermakna boros. Walam yaqturu, dan tidak qatar, atau bermakna pelit. Tidak bakhil, tidak boros. Yani tengah-tengah di antara keduanya. Dan ini barakallahu fikum adalah pada segala perkara, bahkan termasuk dalam ibadah. Ketika ada tiga orang sahabat yang bertanya-tanya kepada istri-istri Nabi bagaimana Rasulullah SAW ibadahnya, ka'annahum taqalluha, maka mereka merasa bahwa itu sedikit sekali, ini merasa kurang. Yang satu berkata, aku akan sholat terus-menerus, sholat malam maksudnya, tidak akan tidur. Yang satu lagi berkata, saya akan ibadah terus-menerus dan gak mau disibukkan dengan istri dan anak, maka aku tidak mau menikah. Yang ketiga, berkata aku akan puasa terus menerus selama hidupku. Ikhwan Ibn A'azakullah, perhatikan semangat tiga sahabat ini. Semangatnya bagus. Semangatnya Masya Allah, yang satu ingin salat malam terus menerus dan tidak akan tidur. Yang satu lagi akan ibadah terus, tidak mau menikah, tidak mau disibukkan dengan istri dan anak. Yang ketiga akan puasa setiap siang hari selama hidupnya. Masya Allah. Tetapi ketika terdengar berita ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallam memanggil mereka dan menegur mereka. Ana atqakum lillah. Aku ini adalah yang paling bertakwa di kalangan kalian. Tetapi aku bangun malam, aku juga tidur. Aku berpuasa dan kadang aku berbuka, tidak berpuasa. Dan aku mengawini para wanita. Ya, ini memiliki istri-istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka berarti dia bukan golonganku, kata Nabi. Atau dalam riwayat, dalam lafaz lain, ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Kata Nabi, mengapa ada orang yang berkata begini dan begitu? Inni usalli wa anam. Aku salat malam dan aku tidur. Berarti membagi malam itu menjadi beberapa bagian. Sebagian untuk tidurnya, sebagian untuk salatnya. Wa sum wa iftir, dan aku berpuasa, kadang aku berbuka. Ya, ini kadang berpuasa, kadang tidak. Kadang berpuasa Senin, Kamis, atau berpuasa 3 hari sebulan. Wa hakada. Wa tazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka dengan caraku ini, siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku, kata Nabi. Ini ancaman serius. Ancaman berat. Kalimat bukan golonganku itu ancaman yang mengerikan. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka bukan golonganku. Ikhwan Ibn A'azakumullah, berarti apa makna sederhana? Jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Sholat malam semalam suntuk itu tidak sunnah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam untuk istirahat. Maka pakailah untuk istirahat dan sisakan sepertiga malam terakhir untuk ibadah, untuk salat. Ikhwan Ibn A'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang nahar sebagai ma'asha dan menjadikan laila libasa. Wa ja'alna an-nahar ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Dijadikan siang untuk cari penghidupan dan dijadikan malam untuk istirahat. Ikhwan Ibn A'azakumullah, demikian pula yang berlebih-lebihan untuk puasa terus-menerus, Nabi melarang yang disebut dengan saumud dahr. Nabi melarang puasa yang dijuluki dengan puasa dahr. Puasa dahr adalah puasa terus-menerus, tidak pernah berbuka. Itu tidak sunnah. Tidak mendapatkan pahala, malah mendapat dosa. Karena kebablasan berlebihan. Tidak sunnah. Ketika ada seorang yang ingin puasa terus-menerus, Nabi menegurnya, jangan. Puasa saja 3 hari sebulan, yaitu ayyamul bidh, 13, 14, 15. Orang tadi berkata, ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Aku bisa lebih dari itu. Kalau begitu puasa Senin dan Kamis, atau dalam riwayat puasa sehari, berbuka 2 hari. Orang tadi masih menjawab, ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Dan aku bisa lebih dari itu. Kalau begitu, kata Nabi, puasalah sehari, berbukalah sehari. Berpuasa, tidak berpuasa. Berpuasa, tidak berpuasa. Dan itu saum akhi Daud. Dan itu puasanya saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Berarti yang paling baik adalah saum Daud. Yang lebih dari itu tidak ada. Artinya apa? Artinya kalau puasa terus-menerus bukan lebih baik. Inilah yang dikatakan dengan al-iqtifad. Sederhana saja dalam beribadah. kerjakan yang wajib-wajibnya, kerjakan yang dianjurkan, yang sunah-sunahnya, cukup. Jangan ditambah dengan bid'ah-bid'ah, jangan ditambah dengan ajaran-ajaran baru, jangan ditambah dengan ibadah-ibadah baru yang tidak disuruh, yang tidak diperintahkan, dan jangan berlebihan melampaui batas. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kerjakan seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini masih berbicara tentang judul babnya. Bab al-iqtisad fit ta'ah, kesederhanaan dalam ketaatan. Kemudian dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ayat pertama dalam bab ini. Qala Allah taala, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Surah Taha ayat 1 dan 2. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu sengsara. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan ayat ini untuk menyengsarakan kamu, kata Allah. Berarti kalau ada ajaran yang menyengsarakan dirinya, maka tidak cocok dengan ayat ini. Ayat yang kedua dibawakan pula oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki kesusahan. Subhanallah. Agama ini agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin, bahwa kalimat atau huruf-huruf yang disebut di awal-awal surat seperti Taha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, apalagi Sad atau Nun dan seterusnya, huruf-huruf ini adalah sesuatu yang berkait dengan apa yang akan disebut setelahnya, yaitu Al-Quran. Perhatikan, setiap ada huruf-huruf di awal surat, mesti setelah itu akan menyebutkan Al-Quran. Taha, ma anzalna alaikal Quran. Alif Lam Mim, dalikal kitab. Kitab Al-Quran juga. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitab. Kitab lagi. Alif Lam Mim, Sad, kitabun unzila. Kitab. Setiap menyebutkan huruf-huruf mutaqati'ah, huruf-huruf yang terpisah, yang tidak membentuk satu kalimat, selalu menyebutkan setelahnya Al-Quran atau Al-Kitab. Yani untuk menantang dan untuk menyatakan kepada pembaca, kepada manusia, kepada para hamba, bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dengan bahasa kalian, dengan huruf-huruf dari huruf-huruf yang kalian kenal. Alif, Lam, Mim, Nun, Ta, Ha. Maka barakallahu fikum, tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan bahwa Toha adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa Toha itu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pula yang riwayat yang sahih yang menyatakan Alif Lam Mim, alifnya adalah Allah, lamnya adalah agama, kemudian mimnya adalah Muhammad. Ini barakallahu fikum hanya tebak-tebakan saja, yang tidak ada riwayatnya yang sahih. Demikian pula Taha, yang benar bukan nama dari nama-nama Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana disangka oleh sebagian orang, tetapi itu huruf-huruf mutaqati'ah yang sama dengan Alif Lam Mim, sama dengan Alif Lam Mim Sad, sama dengan Alif Lam Ra, sama dengan Hamim, sama dengan Nun, sama dengan Sad, yang disebutkan di awal-awal kitab, di awal-awal surat dalam Al-Quran. Yang disebutkan di awal-awal surat dalam Al-Quran, menyebutkan setelahnya Al-Kitab, Al-Quran. Artinya Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab dan dengan huruf-huruf yang kalian kenal. Apakah kalian bisa membuat seperti Al-Quran? Ini tantangan dari Allah SWT. Padahal hurufnya dari huruf-huruf yang kalian kenal. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, setelah Allah katakan Taha, huruf Ta dan huruf Ha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, kami tidak turunkan Al-Qur'an itu untuk menyengsarakan. Iya, jelas datangnya Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, demikian pula diturunkannya Al-Quran bersamanya, bukan untuk menyengsarakan, bahkan sebaliknya, untuk membahagiakan. Di antaranya disebutkan di dalam surat ini pula, surat Toha, yaitu di ayat yang ke-124-nya, kata Allah Subhanahu wa taala, qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memaafkan Adam dan Hawa karena melanggar memakan buah khuldi, Allah maafkan tapi Allah turunkan ke bumi. Turunlah kalian berdua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka nanti kalian akan memiliki keturunan. Maka bisa jadi akan datang dariku hudan, petunjuk. فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Perhatikan kalimat per kalimat. Kata Allah, siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nashuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia yaumal qiyamah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka berkata, wahai Rabbku, mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami, kau lupakan, maka demikianlah hari ini kau juga dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirati ashaddu wa abqa, demikianlah kami akan balas orang-orang yang melampaui batas, yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Rabbnya, dan sungguh adab akhirah, adab akhirat nanti asyaddu wa abqa, akan lebih sengsara lagi dan lebih kekal. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan ayat-ayat ini dan perhatikan pula apa kandungannya. Isi kandungannya adalah siapa yang mengikuti petunjuk dia akan bahagia, dan siapa yang tidak mengikuti petunjuk dia akan sengsara. Dan hati-hati, jangan diukur dengan dunia, tetapi kebahagiaan adalah kebahagiaan hati. Kebahagiaan adalah kebahagiaan hati, ketentraman jiwa. Kesengsaraan juga sama, kesengsaraan hati, kesengsaraan jiwa, kegelisahan, dan seterusnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka tidak bisa diukur dengan dunia. Mungkin seseorang memiliki dunia yang melimpah ruah. Orang-orang yang melihat dari luar, betapa bahagianya. Rumah mewah, mobil mewah, harta banyak melimpah. Tetapi orang di dalamnya sangat sempit dadanya, sengsara, dan akhirnya mati bunuh diri. Ada atau tidak ada? Justru yang banyak mati bunuh diri mereka. Dan yang banyak terjerumus dalam narkoba juga orang-orang kaya. Mengapa demikian? Karena hati mereka gelisah dan butuh ketenteraman. Tetapi mereka mencari jalan yang salah. Mencari ketenangan dengan obat penenang. Mencari ketenteraman dengan narkoba. Mencari ketenangan dengan berbagai macam, na'udzubillah, barang-barang haram. Yang akhirnya mereka mati overdosis. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpegang dengan Quran wa sunnah, mengikuti petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang dengan agamanya, mereka masya Allah bahagia hatinya, tentram hatinya, lapang dadanya, walaupun dia orang yang pas-pasan secara dunia. Bukan orang kaya, rumah biasa saja sederhana, bahkan gubuk derita. Demikian pula makan, dia hanya mencangkul di belakang rumahnya, menanam pohon ketela dan seterusnya. Tapi masya Allah, bahagia hidupnya. Ikhwanul na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Janji Allah pasti benar. Janji Allah tidak mungkin salah. Allah menyatakan di dalam ayatnya dengan kalimat yang sangat jelas, فَمَنِتَّبَعَ هُدَيَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa yang mengikuti petunjukku enggak akan tersesat dan enggak akan sengsara. Dan siapa yang berpaling dari zikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَى. Dia akan mendapatkan kehidupan sengsara. Ikhwan ibn na'azakumullah, Al-Quran diturunkan bukan untuk menyengsarakan. Al-Quran diturunkan untuk membahagiakan, sehingga mereka yang mengikuti Al-Quran akan bahagia fid darain, di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Di dunia tentram hatinya sampai dipanggil oleh Allah ketika matinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan diridhai. Masya Allah, dipanggil dengan wahai jiwa yang tenang tentram karena dia beriman, hatinya lapang, hatinya tentram. Alhamdulillah. Demikian pula ayat kedua menunjukkan bahwa agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Imam An-Nawawi membawakan ayat kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu ketika berbicara tentang masalah puasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Barang siapa yang sakit, wa in kuntum mardha aw ala safarin, kalau kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka silakan mengganti di hari lain. Masya Allah, yang sakit tidak dipaksa puasa. Kalau ada yang sakit susah memaksa diri puasa, maka inilah yang tadi dikatakan berlebihan. Sederhanalah, kalau memang tidak mampu karena sakit, ya jangan puasa. Bagaimana nanti fa'iddatun min ayyamin ukhor, diganti di hari lain ketika kamu sudah siap untuk berpuasa, ketika kamu sudah sehat. Apa kata Allah selanjutnya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, Allah tidak menghendaki kesusahan. Masya Allah, Allah lebih sayang kepada kita daripada kita sendiri terhadap kita sendiri. Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita terhadap diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang menyengsarakan dirinya? Berapa banyak orang yang menyusahkan dirinya? Berapa banyak orang yang membuat dirinya sendiri sengsara? Tetapi Allah yang Arhamar Rahimin menyatakan jangan. Jangan sengsarakan dirimu. Kalau tidak mampu, kalau susah, berbukalah. Kalau engkau dalam keadaan sakit atau engkau dalam keadaan safar, maka diganti hari lain. Boleh diganti di hari lain. Wal-ibratu bi'umumil lafzi labi umumi sabab. Labi khususi sabab. Saya ulangi. Al-ibratu bi'umumil lafzi labi khususi sabab. Pelajaran yang diambil dari ayat ini melihat keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya tentang puasa, yang berbicara tentang masalah puasa, kalau yang tidak mampu karena sakit atau safar, boleh diganti di hari lain. Tetapi ala ibrah bi'umumil lafad. Tapi ibrahnya, pelajarannya adalah dari keumuman lafadznya. Lihat keumuman lafadznya. Allah menghendaki kemudahan pada apapun, pada semua ibadah-ibadah. Maka beribadahlah dengan sederhana. Jangan dengan memberatkan diri sampai menyiksa diri. Jangan. Ada seseorang yang katanya berpendapat sholat malam itu 100 rakaat. Ngitungnya aja susah. Hingga dia menggunting-gunting kertas, ditaruh di sebelah kirinya, sejumlah 100. Setiap satu rakaat dia pindahkan ke kanan satu lembar. Setelah satu rakaat lagi pindahkan lagi satu lembar. Setelah dua rakaat pindahkan dua lembar. Terus sampai 100. Saya katakan tidak diajarkan susah seperti itu. Walhamdulillah, hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat. Fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan, di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. 11 rakaat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau engkau dalam keadaan masya Allah semangat, sehat dan sebagainya, silakan panjangkan 11 tadi. Rasulullah SAW mengerjakan 11, tapi jangan tanya bagaimana panjangnya dan bagusnya sholat beliau. Tetapi kalau engkau dalam keadaan lelah dan sebagainya, tidak mengapa untuk sholat 11 rakaat dengan ringkas, dengan bacaan-bacaan yang pendek, tidak mengapa. Dan kalau ternyata engkau sibuk di siang hari, malam tidak sempat, itu pun tidak apa-apa. Demikian ayat Allah Ta'ala di dalam surat Al-Muzammil di akhirnya. Allah tahu di antara kalian ada yang siang harinya berjuang, jihad, ada yang lelah dan seterusnya. Maka kerjakanlah semampu kalian, sebisa kalian. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dua ayat ini tepat sekali dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab al-iqtisad fi tha'ah, kesederhanaan dalam ketaatan. Yang pertama karena dalilnya Quran diturunkan bukan untuk menyengsarakan. Yang kedua karena Allah katakan yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Kita akan lanjutkan pembahasan ini insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Mungkin hari Senin biidznillah. Mudah-mudahan Allah kasih taufik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.